Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kesimpulan yang sudah kita baca bahwasanya ziyadah fil hadith kalau dari seorang yang ta'if maka tidak terima, karena seorang yang ta'if ketika dia meriwayatkan hadith tidak bertentangan saja sudah ditolak hadithnya, apalagi kalau dia menambahkan hadis yang tidak disebutkan oleh para thiqat. Yang kedua, kalau yang menambahkan hadis tersebut adalah seorang thiqah, ada dua keadaan. Keadaan pertama, ziyadah dari seorang thiqah tersebut munafiyah, menafikan riwayat-riwayat orang yang lebih thiqah dari dia atau yang lebih banyak dari dia. Orang yang lebih thiqah dari dia atau yang lebih banyak jumlah dari dia tidak meriwayatkan tambahan seperti yang dia tambahkan, dalam keadaan tambahan dari thiqah tersebut munafiyah, berlawanan, bertentangan, menafikan riwayat yang lain. Kalau seperti ini maka dihukumi ziyadah tersebut dengan syahadah. Yang kedua yang sekarang kita baca adalah wa in kanat ghayra munafiyatin liriwayati ghairihi kubilat liana fiha ziyadata ilmin. Kalau seandainya ziyadah dari seorang thiqah tersebut tidak menafikan riwayat yang lain, tidak bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan pada thiqah yang lain, maka kubilat, diterima. Liyana fiha ziyadata ilmin, karena padanya ada ziyadah ilmu, tambah ilmu. Ini yang masyhur dalam istilah ziyadah thiqah makbulah. Ini yang dalam istilah ziyadah thiqah makbulah, tambahan seorang thiqah itu diterima. Kapan? Ketika ziyadah dia tidak menafikan riwayat yang lain, tidak menafikan para thiqat yang lain. Misaluhu, contohnya hadis Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw fayasbiqul wudu'a, ya tidak ada seorang kalian yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa putihat lahu babul jannah, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga thamaniyah yang delapan, yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis masyhur terkait dengan zikir badal wudu. Apa syahidnya? Syahidnya adalah faqad rahu muslim min tariqain. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis ini dari dua jalan. Wa fi ahadihima ziyadah. Di satu jalan yang ada, di dua jalan tersebut, di satu jalan yang ada ziyadah dan tambahan wahdahu la syarikalah ba'da qawlihi ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah. Jadi satu jalan tidak ada tambahan, di jalan yang lain seorang fiqah menambahkan wahdahu la syarikalah. Karena ini tidak menafikan, maka dianggap disebut dengan ziyadah fiqah, diterima. Ini kesimpulannya, saya ulangi. Yang disebutkan sebut saya ingin rahimahullah ta'ala, ya, ziyadah kata beliau rahimahullah ta'ala bisa yang pertama min qabil idraj, ya, ziyadah itu karena seorang perawi ingin menerangkan tafsir satu kalimat, ya, ingin menyebutkan istimbat atau hukum, ingin menjelaskan hikmah yang terkandung dalam hadis. Kalau ini masuk ke dalam bab mudraj yang sudah kita baca, bukan terkait dengan tambahan hadis. Yang kedua adalah tambahan perawi yang memang masuk ke dalam hadis. Itu adalah hadis, bukan penjelasan dirinya, tapi itu adalah hadis. Nah, yang ini terbagi tiga. Yang pertama, ziyadahnya seorang yang dhaif, tidak terima. Yang kedua, ziyadahnya seorang thiqah tetapi munafiah dengan thiqah yang lebih thiqah. Munafiah menafikan riwayat orang lebih banyak. Kalau ini juga sama, tidak terima. Tidak diterima. Dia seorang diri menyelisihi orang yang lebih cepat, lebih banyak, bagi dia riwayatnya syadah. Yang ketiga yang bersenang kita baca adalah ziyadah seorang thiqah yang tidak menafikan riwayat yang lain. Yang tidak menafikan, tidak menafikan dengan riwayat lain, ya, kalau ini diterima. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan yang dulu didapat ketika belajar. Yang pertama, sebagian ulama kita menyatakan semata-mata seorang fiqah menambahkan satu lafaz hadis semata-mata seorang thiqah menambahkan satu kalimat, satu lafaz hadis yang tidak disebut yang lain, ya, semata-mata seorang thiqah menambahkan satu lafaz, satu kalimat yang tidak disebut orang lain, ya, semata-mata dia menyatakan berbuat demikian, menambahkan satu kalimat, satu lafaz, itu sudah dihukumi munafah. Itu sudah dihukumi munafah, yakni munafiah dari riwayah akhari. Nah, sehingga karena demikian hukumnya, semata-mata dia menambahkan satu lafaz, menyampaikan satu kalimat tambahan, itu sudah dihukumi munafah, munafiah. Maka ketika seorang thiqah menambahkan dalam hadis satu lafaz, satu kalimat, itu harus ada tarjih. Nah, kita contohkan misalnya Abiyu thiqah, Afan thiqah, ya, Kalau sebagian ulama kita yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Rahimahullah di sini, ketika keduanya meriwayatkan hadis yang sama, tapi Abiyu menambahkan satu lafaz, satu kalimat yang tidak disebutkan oleh Affan. Iya. Sebenarnya nama kita di sini menyatakan bagaimana? Jadi ya, apakah tambahan lafaz kalimat yang disampaikan Abiyu itu munafiyah, bertentangan, menafikan riwayat Affan atau tidak? Kan begitu. Iya. Kalau seandainya munafiyah, riwayat Abiyu itu ternyata munafiyah, menafikan riwayat Affan, bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Affan, maka perlu ada terjih. Kalau seandainya lafaz tambahan Abiyu tersebut bertentangan dan Abiyu ternyata kesikohannya di bawah Affan, maka dikatakan ini lafaz-lafaz syadzah. Ya, karena Abiyu meriwayatkan tambahan yang bertentangan dengan riwayat seorang yang lebih sikoh dari dia. Namun yang kedua, kalau seandainya Abiyu sikoh, Affan sikoh, meriwayatkan hadis yang sama. Ya, Abiyu menambahkan satu lafaz yang tidak disebut oleh Affan, yang mana lafaz tersebut, kalimat tersebut tidak bertentangan dengan yang diriwayatkan Affan, tidak ada sisi pertentangan penafian. Kalau seperti ini diterima. Itu yang ingin dibaca di sini. Saya sebutkan tadi, sebagian ulama kita menyatakan semata-mata Abiyu menyebutkan lafaz tambahan, apakah lafaz tambahan tersebut munafiyah atau tidak, itu sudah dihukumi munafah. Ya, sehingga semata-mata Abiyu menambahkan satu lafaz itu harus dilihat mana lebih sikoh. Kalau ternyata Abiyu ausak, enggak diterima. Lebih sikoh malah diterima. Ternyata kalau Abiyu di bawah kesikohan Affan, walaupun lafaz tersebut tidak bertentangan, tidak diterima. Semata-mata nambah lafaz itu sudah dianggap munafah. Yang kedua yang juga penting, terkhusus yang lebih harus dicermati, yang perlu mendapat perhatian lebih, adalah ketika ada satu hadis di dalam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Dan hadis tersebut disebutkan dalam kitab-kitab lain, dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Ad-Darimi. Hadis tersebut disebutkan dalam kitab-kitab tadi dengan ada lafaz tambahan. Ya, ini yang harus lebih diteliti. Ya, karena amaran Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan lafaz yang beliau berdua pilih, ternyata ada lafaz tambahan yang disebutkan dalam kitab lain, maka lafaz tambahan ini perlu diteliti lebih. Ya, jangan-jangan bisa jadi Imam Bukhari Muslim sengaja tidak menyebut lafaz tambahan karena ada sesuatu. Ya, saya ulangi, yang lebih harus diperhatikan adalah ketika ada lafaz tambahan yang tidak dalam Bukhari Muslim. Sebagai contoh mungkin ini di sini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu illa qutat ablah wa babul jannah samania. Ya, di lafaz tambahan ada di hadis sahihain, Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Ya. Bukhari Muslim tidak diriwayatkan. Cerita riwayat lain, kitab lain kok ada tambahan seperti ini? Ini perlu lebih dapat perhatian. Ada apa yang Bukhari Muslim tidak riwayatkan kok yang lain menyebutkan? Begitu ya. Allah a'lam. Susah.